Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Sebelum kita mulai insyaallah, jadi untuk mulai pertemuan depan pada awal daras, saya akan meminta 3 orang untuk membacakan hadis yang sudah dilewati. Kita baru melewati 2 hadis, insya Allah masih sedikit beban hafalannya. Tapi kita masuk ke hadis yang ketiga, al hadis salis. Ad-dinu nasiha, dari pokok pembahasan hadis yang ketiga, bahwa agama ini nasihat, ya, seluruhnya adalah nasihat. An Tamim ibn Aus, ya, kelengkapannya Tamim bin Ad-Dari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ad-dinun nasihatu. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslimun. Tayyib, dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dinun nasihah, wa agama itu nasihat. Dia mengulangi 3 kali, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Dan sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW, ya, kana idza takallama takallama thalatha. Beliau jika berbicara seringnya, ya, beliau mengulang 3 kali untuk memahamkan perkara-perkara penting yang perlu untuk diketahui oleh umat. Qalu, kata para sahabat, liman ya Rasulullah, untuk siapa, ya, agama ini sebagai nasihat ya Rasulullah? Qala, dijawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, yani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali a'immatil muslimin, untuk para pemimpin kaum muslimin. Di sini meliputi 2 golongan manusia, yakni para ulama dan pemerintah kaum muslimin. Ini a'immah. Kemudian wa'ammatihim, dan keumuman kaum muslimin, yakni di luar dari para pemimpin mereka. Taib, hadis ini dikatakan di sini oleh Imam Sa'di, rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian terkait dengan pengulangan ad-dinun nasihah, ini sebetulnya hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, jadi yang pengulangan sampai 3 kali ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, adanya pada riwayat Imam Ahmad, bukan riwayat Imam Muslim. Ya, pada riwayat Imam Muslim hanya disebutkan 1 kali ad-dinun nasihah. Ya, qalu liman ya Rasulullah, qala lillah wa li kitabihi, hingga akhir dari hadis tersebut. Kemudian Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau meriwayatkan hadis Tamim, ya, Tamim Ad-Dari, ini hanya satu-satunya hadis yang beliau cantumkan dalam sahihnya. Jadi tidak ada riwayat dari Tamim Ad-Dari selain hadis ini. Ini yang diriwayatkan Imam Muslim. Adapun Imam Bukhari, beliau tidak meriwayatkan hadis Tamim Ad-Dari. Ini terkait dengan hadis. Adapun Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, terkait dengan beliau, ya, disebutkan nama beliau pada yakni hadis tentang permasalahan Dajjal. Yakni ketika beliau waktu itu masih sebagai seorang Nasrani, ya, bersama dengan rombongannya dalam safar dengan menaiki kapal, ternyata kapalnya dihempas badai sampai kemudian terdampar di sebuah pulau. Kemudian bertemu dengan seekor hewan yang ditumbuhi bulu-bulu yang sangat lebat sehingga tidak diketahui mana depan belakangnya. Kemudian ternyata hewan ini bisa berbicara dengan bahasa manusia dan mengingatkan mereka bahwa kalian sedang ditunggu oleh seorang di puncak bukit. Dia mengenalkan dirinya, dia Al-Jassasah namanya, si hewan tadi. Dan ternyata ketika sampai di tempat yang diisyaratkan, ada sebuah bangunan di puncak bukit, didapati seorang yang dalam keadaan dibelenggu, dengan 4 belenggu. Jadi 2 belenggu di tangannya, 2 belenggu di kakinya. Dan kata Tamim, kami tidak pernah mendapati orang yang sebesar itu. Kemudian diceritakan oleh beliau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat dan ciri orang tadi, yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwa itulah Dajjal. Jadi Dajjal sudah ada dan dia dari keturunan manusia, bukan dari bangsa selain manusia. Kemudian kita masuk ke hadis. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, karrara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadhihi al-kalimata ihtimaman lil maqam wa irshadan lil ummati ay ya'lamu haqqal ilmi anna ad-din kullahu zahirahu wa batinahu munhasirun fin nasiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi kalimat ini dalam rangka ihtimaman lil maqam, untuk menunjukkan pentingnya kedudukan perkara yang beliau sampaikan. Juga sebagai irsyad, bimbingan, lil ummah, bagi umat ini, ayya'lamu haqqal ilm, agar mereka mengetahui dengan sebenar-benar pengetahuan, yakni betul-betul pengetahuan yang sampai menghunjam ke hati, anna dina kullahu, agama ini seluruhnya, zahirahu wa batinahu, yang terlihatnya, yang tampaknya, ataupun yang tersembunyinya, jadi amalan-amalan yang tampak ataupun yang tersembunyi dari amalan hati, munhasirun fin nasiha, seluruhnya, ini jadi seluruh perkara agama ini munhasirun fin nasiha, terbatasi dalam nasihat. Apa yang dimaksud nasihat? Kata beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa nasihat maknanya wahiyal qiyamu tamu bihadihil hukukil khamsah. Wa nasihat yang dimaksud dalam hadis ini adalah al-qiyamu tam, yakni pelaksanaan yang sempurna, al-qiyam, pelaksanaan, at-tam, yang sempurna, bihadihil hukukil khamsah, terhadap hak-hak 5 pihak yang disebutkan di dalam hadis ini, melaksanakan dengan sempurna hak Allah, melaksanakan dengan sempurna hak kitabnya, hak rasulnya, hak para pemimpin kaum muslimin, dan hak seluruh kaum muslimin di luar para pemimpin mereka. Nah, seorang yang menunaikan hak-hak mereka dengan sebaik-baiknya, maka dia telah menjalankan nasihat terhadap seluruh pihak tadi. Ini makna nasihat yang dimaksud di hadis ini. Jadi bukan maknanya nasihat lillah, kita menasihati Allah, ya. Sebagaimana makna nasihat yang kita fahami, artinya memberikan arahan atau bimbingan, bukan itu. Meskipun makna nasihat ini bisa masuk dalam cakupan memberikan nasihat kepada a'immatil muslimin dan kaum muslimin secara umum. Tapi terkait dengan nasihat kepada Allah, ya, maka yang dimaksud adalah menjalankan apa yang menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna. Apa saja nanti akan kita pelajari satu persatu. Fannasihatu lillah. Adapun bentuk nasihat kepada Allah, yakni penunaian secara sempurna hak Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, al-i'tirafu biwahdaniyatillahi wa tafarrudihi bisifatil kamali ala wajhin la yusharikuhu fiha musharikun fi wajhin minal wujuh. Adalah seorang hamba benar-benar mengetahui akan kemahaesaan Allah subhanahu wa ta'ala dan bersendirinya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang menandinginya, dengan seluruh sifat kesempurnaan. Jadi meyakini akan kesendirian Allah dengan seluruh sifat kesempurnaan, bahwa yang memiliki sifat sempurna hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ala wajhin la yusharikuhu fiha musharikun bi wajhin minal wujuh, di mana tidak ada yang menyekutui Allah subhanahu wa ta'ala dalam sifat-sifat kesempurnaan tersebut pada satu sisi pun. Ya. Ini yang pertama. Jadi seorang hamba benar-benar mengetahui akan kemahaesaan Allah subhanahu wa ta'ala serta kesendirian Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh sifat-sifat kesempurnaannya. Ya, satu contoh misalnya sifat ghina. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menamai dirinya al-ghani, ya, zat yang maha kaya, maha tidak butuh kepada siapapun. Maka kita meyakini, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kaya dengan kemahakayaan yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Ya. Di mana seluruh makhluk butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adapun Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada selainnya. Ya. Ini contoh. Adapun, ya, makhluk juga sebagian di kalangan mereka disifati dengan sifat apa? Sifat dina ini. Ya, fulan orang kaya. Ya, contohnya misalnya seperti itu. Tetapi ketahuilah bahwa kekayaan yang ada pada makhluk itu pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kapan Allah menghendaki, Allah akan mencabutnya. Kemudian, sifat kekayaan yang ada pada makhluk, selain itu adalah pemberian, juga sifat yang tidak sempurna. Karena seorang yang kaya, ya, itu ternyata dia butuh kepada yang lainnya. Kalau dia punya perkebunan, butuh orang-orang yang ikut mengurusi. Walaupun, ya, digaji, namanya kalau ada orang, ya, yang mau bekerja, ya, dia bisa memelihara perkebunan. Kalau tidak ada, ya, sekarang kan banyak alat. Nah, alat bisa jalan sendiri tanpa operator? Tidak bisa. Ya. Jadi kekayaan yang ada pada makhluk sekali lagi tidak luput dari sifat-sifat kurangnya. Dari sisi butuhnya kepada pihak-pihak yang lain. Ya. Kemudian Demikian pula pada sifat-sifat yang lainnya. Ya, sifat ilmu. Contoh misalnya. Ya. Ilmu yang ada pada makhluk. Ya. Seandainya dikumpulkan seluruh makhluk dengan ilmu-ilmu yang mereka miliki. Ya. Itu tetap saja dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat sedikit. Itu pun sekali lagi ilmu tadi adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi dari ilmu ini kecuali sedikit saja. Kalian di sini meliputi semua. Di semua makhluk, ya, dari yang kadar pengetahuannya paling rendah sampai yang puncak-puncaknya, mungkin yang paling jenius. Kalau dikumpulkan ilmu mereka seluruhnya, itu sangat-sangat sedikit dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sisi ini sekali lagi bahwa tidak ada yang menjadi tandingan bagi Allah, serikat bagi Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga kaitannya dengan kudrah, kekuasaan. Ya. Manusia punya kekuasaan, tetapi kekuasaannya itu juga sifatnya pinjaman. Kapan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mencabutnya? Tidak ada yang bisa untuk mempertahankannya. Walaupun mungkin tim sesnya ratusan ribu orang, ya seperti itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mencabutnya, tidak ada yang bisa untuk menahannya. Berikutnya, telah kita mengenal ya Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaannya. Yang ini dikenal dengan istilah tauhid apa? Al-asma was-sifat. Masuk sekali lagi, ini bentuk nasihat kepada Allah, ya, menjalankan apa yang menjadi hak Allah, keharusan untuk kita mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena bagaimana mungkin kita akan bisa menunaikan yang kedua nanti kalau kita tidak menunaikan yang pertama? Yani mengenal Allah. Sementara, ya, bentuk nasihat yang kedua adalah al-qiyamu wal-qiyamu bi-ubudiyatihi zahiran wa batinan. Jadi menjalankan peribadatan kepadanya, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara lahiriah dan batiniah. Ya, jadi lahir dan batin kita betul-betul tunduk, ya, melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah. Nah, kenapa Al-Imam Sa'di rahimahullah mendahulukan, ya, pentingnya untuk kita mengenal seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala, atau seluruh, ya, sifat-sifat kesempurnaan Allah yang Allah kenalkan kepada kita? Karena, ya, apakah mungkin seseorang dikatakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia tidak mengetahui, tidak mengenali zat yang dia ibadahi? Ya. Sehingga di sini sekali lagi pentingnya untuk kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, ya, yakni ketika kita mengenal zat yang kita ibadahi. Kemudian ibadah, ya, adalah, ya, suatu istilah sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam, ya, suatu istilah yang meliputi, ya, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai olehnya. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai olehnya, baik sifatnya ucapan, ya, ucapan ini bisa, ya, mencakup dalamnya ucapan hati, ya, ucapan lisan, ya, ucapan hati, ucapan lisan. Ucapan hati ini persaksian hati akan kemahesaan Allah. Ucapan lisan kita ketahui, ya, persaksian dengan lisan ini. Juga meliputi perbuatan. Perbuatan di sini ada perbuatan hati, perbuatan lisan, perbuatan anggota badan. Perbuatan hati contohnya tawakal, ya, contohnya ikhlas. Taib, niat juga termasuk apa? Perbuatan hati. Kemudian perbuatan lisan, ya, membaca Al-Quran, zikrullah, amar ma'ruf, nahi munkar. Kemudian perbuatan anggota badan kita ketahui, ya, salat, zakat, haji, ini perbuatan anggota badan. Kemudian beliau mengatakan yang zahirah wa batinah, ini yang nampak, ya, terlihat oleh mata maupun yang tersembunyi. Jadi seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah dari ucapan dan perbuatan yang tampak ataupun yang tersembunyi, itulah ibadah. Dan kita mengetahui, ya, bahwa suatu itu ibadah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala cinta dan ridha dengan adanya perintah, ya, baik itu langsung di dalam Al-Quran ataupun melalui lisan Nabi SAW dalam sunnahnya. Jika datang sebuah perintah untuk kita melakukan sesuatu, baik itu dalam Al-Quran ataupun sunnah, maka ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai perbuatan tadi. Demikian juga kita mengetahui bahwa suatu perkara itu dicintai dan diridhai oleh Allah jika Allah dan Rasulnya, ya, memuji pelakunya. Tayyib, memuji pelaku perbuatan tadi. Maka kita mengetahui bahwa suatu perbuatan yang pelakunya dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan perbuatan tadi adalah ibadah. Kemudian wattalabi, ya, bil'udiyah wattalabi ragbatan wa rahbatan, dan betul-betul berusaha untuk mengejar, ya, apa saja dari perkara terlewat. Kemudian wal inabatu ilaihi kulla waqtin bil'ubudiyah, dan senantiasa di setiap waktu, ya, tertuntut untuk seorang hamba berinabah kepadanya. Inabah artinya rujuk, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan. Ya, ini hampir dekat dengan makna taubat, tetapi lebih dari makna taubat. Ya, karena seorang yang bertaubat sekedar rujuk, ya, dari kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat. Adapun inabah disertai dengan menambah amal-amal salih, ya, yang dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Ini inabah. Dia berusaha untuk banyak bertaubat dan bersemangat di dalam beramal salih kulla waktin, di setiap waktu. Kemudian wattalabi, dan berupaya untuk mencari, ya, apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ragbatan wa rahbatan. Ya, ragbah artinya dengan penuh harapan, wa rahbah dan kekhawatiran. Dua perkara ini, yakni ar-ragbah wa rahbah, adalah dua hal yang harus senantiasa dimiliki oleh seorang muslim dalam mengarungi kehidupan ini. Taib, ya, bahkan digambarkan oleh para ulama, ya, ragbah dan rahbah ini seperti sepasang sayap, ya, bagi seekor burung, ya, dimana tidak mungkin burung akan bisa terbang tanpa adanya, ya, sepasang sayap itu. Hanya sebelah ya tidak bisa terbang. Ya, oleh karena itu siapa yang dia mendominankan sisi ragbah, jadi harapan-harapan yang berlebihan, ya, sisi khawatirnya itu tidak ada, maka dia, ya, akan terseret kepada, yakni meremehkan, ya, kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan alasan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Ya, kan dosa sebanyak apapun, ya, akan diampuni oleh Allah. Sehingga cenderung akhirnya menunda-nunda taubat. Ya, padahal setiap kita tahu namanya kematian itu menjemput tiba-tiba. Ya, orang mungkin menganggap masih muda, masih perkasa. Ternyata, ya, kematian datang menjemputnya. Sebaliknya, jika rahbah, ya, rasa kekhawatiran ini terlalu dominan, menjadikan seorang akhirnya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena misalnya dia melihat dirinya banyak dosa, ya, karena kurangnya sisi raghbah, harapan akan ampunan Allah, ya, akhirnya putus asa. Bahkan, ya, bukan hanya, ya, dia sebatas putus asa dari rahmat Allah, sampai akhirnya terus dia semakin menjadi-jadi dalam kemaksiatannya karena alasan sudah, ya, panggung sudah jelek. Waliyadzubillah. Ya, bahkan, ya, sebagian orang tua kita di sini cerita ketika dia, ya, yani iyadah menjenguk seorang yang sakit. Ya, dan ini menjadi pelajaran bagi kita ketika dinasihati untuk banyak bertaubat pada kondisi kritis seperti itu. Karena Allah Maha luas ampunan dan rahmatnya. Ya, dia bilang, sudahlah, ya, saya banyak dosa, ya, gak usah ngomong gitu. Sampai pada akhirnya waliyadzubillah, ya, dimana, ya, daripada neraka gak ada isinya. La ilaha illallah. Ya. Baik, ini keputusasaan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya sekali lagi dua sisi ini berimbang, sehingga seorang ketika mendapatkan kemudahan, ya, dia di situ khawatir jangan-jangan kemudahan-kemudahan ini adalah hal yang sifatnya istidraj, sehingga dengan itu dia akan koreksi diri. Kalau ternyata, ya, pada keadaannya dia terus berusaha untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, maka kemudahan-kemudahan ini, ya, adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan istidraj. Ketika seorang semakin jauh dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kok semakin dimudahkan urusan dunianya, waliyadzubillah, ya, maka yang seperti inilah istidraj yang Allah Subhanahu wa taala, ya, akan, ya, mencabut kenikmatan tersebut tiba-tiba dari hamba tadi. Kemudian ma'at taubati wal istighfari da'im, dia terus berusaha untuk mencari apa yang Allah cintai, yang Allah ridhai, bersemangat untuk menjalankannya dengan penuh, ya, kecintaan, harapan dan rahbah, yakni kekhawatiran jangan sampai ada perkara yang menghalangi terimanya amalan tersebut. Ya, ini yang semestinya. Sekali lagi, adanya cemas, khawatir jangan sampai ada perkara yang menghalangi diterimanya amalannya. Ma'at taubati wal istighfari da'im, disertai dengan terus berupaya untuk bertaubat dan memohon ampunan, istighfar yang senantiasa dia langgengi, ya, dia terus berusaha melanggengi istighfar, ya, di setiap, ya, waktu-waktu yang dia lalui. Bahkan jika kita perhatikan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara bimbingannya ketika kita, ya, menjalankan ketaatan itu diperintahkan untuk istighfar. Kita kan mungkin lihatnya, loh, kan istighfar atau taubat itu kalau terjatuh dalam perbuatan dosa. Nah, ini kenapa, ya, seperti ketika selesai sholat, ya, di antara bimbingan Rasulullah, zikir yang kita baca setelah kita salam adalah istighfar. Padahal kita habis melakukan ibadah. Jadi kenapa kalau disuruh istighfar? Ya, maka dijelaskan di sini, li'annal 'abda la budda lahu min at-taqsiri fi syai'in min wajibatillah. Karena seorang, hal yang mesti terjadi pada dirinya adanya taksir. Ya, adanya taksir, at-taksir artinya adalah kekurangan, ya, di dalam pelaksanaan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan tersebut, dalam kondisi ada sisi kemampuan, itu at-taqsir. Beda dengan kusur. Kalau kusur itu memang sisi kekurangan, ya, yang itu mesti ada pada setiap kita. At-taqsir ada potensi, ya Alhamdulillah, punya kemampuan, tetapi kurang di dalam mencurahkan kemampuan itu untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Itu namanya at-taqsir. Ya, dan ini sesuatu yang ya perlu untuk semua kita menyadari. Ya, terkadang muncul rasa malas, ya seperti itu. Adanya malas itu sebagai gambaran bahwa sebetulnya kita mampu. Bukan itu ya. Kita mampu tetapi kita dikalahkan oleh diri kita. Ya, lain kalau memang seseorang ya tidak mampu. Adapun malas ini adalah gambaran bahwa sebetulnya kita mampu tetapi kita terkalahkan oleh diri kita. Oleh karena itu di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Semangatlah kalian di dalam menempuh apa yang bermanfaat bagi kalian. Manfaat ini bisa manfaat agama, diniyah, bisa juga manfaat dunyawiyah. Kemudian ya, kita bukan hanya modal semangat ya, tetapi harus dilandasi dengan isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah ya, memohon pertolongan. Karena kita mampu berbuat itu tidak lain karena pertolongan Allah. Kemudian kata Nabi, wala ta'jaz, jangan lemah. Ya, dijelaskan oleh para ulama, makna jangan lemah di sini jadi jangan malas. Ya, karena kalau namanya kelemahan itu mesti dimiliki oleh setiap orang. Ya. Dimiliki oleh setiap orang, tergantung kadarnya. Tetapi yang dicela di dalam syariat ini adalah malas. Punya kemampuan tetapi ya tidak berupaya untuk mencurahkan kemampuan. Maka Nabi melarang, wala ta'jaz, jangan kalian malas. Ya. Kemudian kenapa kita tertuntut untuk istighfar dan taubat di setiap saat kita? Selain adanya sisi taksir, kekurangan kita dalam mencurahkan kemampuan untuk taat kepada Allah. Awit tajarru'u ala ba'dil muharramat. Juga hal yang menuntut untuk kita istighfar dan taubat adalah at-tajarru', sikap lancang kita untuk berbuat perkara yang diharamkan. Keberanian, kelancangan kita untuk melanggar apa yang Allah haramkan. Kemudian ya, wa bit taubatil mulazimati wal istighfar daimi yanjabiru nafsuhu wa yatimu amaluhu wa qawluhu. Maka dengan taubat yang senantiasa dia lazimi, dia tetapi ya, dia menetapi at-taubat dan terus-menerus melakukan istighfar, maka kekurangan yang ada pada dirinya ini akan yang jabir, akan tertutupi. Ya. Kemudian wa yatimu amaluhu wa qawluhu, dan akan menjadi sempurna amalan dan ucapannya. Sehingga ketika kita sholat ya, hal yang sangat mungkin kekurangan terjadi pada sholat kita karena syaitan tidak putus asa untuk menggoda. Ya, diingatkan ketika kita sholat apa yang kita tidak ingat sebelum sholat. Ya, ketika kita mengikuti alur-alur yang dibisikkan oleh syaitan untuk kita melupakan sholat kita, ya, padahal kita tahu bahwa pahala dari sholat kita tergantung dari yang kita ingat di dalam sholatnya. Maka kekurangan-kekurangan itu sesuai dengan kadar kita lalai dari sholat kita. Maka dengan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita berharap hal-hal yang kurang dari sholat kita ini akan bisa tertutupi. Ini yang bisa saya bacakan pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alamu.